بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas karunia dan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, atas petunjuk dan taufiknya yang Allah telah membimbing kita pada kebaikan yang besar ini, yakni dimudahkannya kita duduk bersama dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia di muka bumi, yang paling dicinta Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Hadirin muslimin muslimat, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan tema yang kita bahas hari ini tentang faedah sabar dalam musibah atau dalam masa fitnah. Sungguh kita semua sadari apa yang telah datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghabarkan 1400 tahun yang lalu bahwa ya'ti 'alaikum ayyam as-sabiru 'ala dinihi kalqabidi 'al jamrah, akan datang masa kepada kalian nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, yang bersabar membela agamanya, seperti orang memegang bara api karena beratnya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa rasakan resikonya, namun justru itulah keselamatan kita dengan terus berpegang teguh agama Allah Ta'ala. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, begitu pula Anas ibni Malik radhiyallahu anhu menghabarkan kepada kita, la yati zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang masa melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk dari sebelumnya. Kondisi kita sekarang ini dibandingkan dengan kondisi yang dulu di zaman para ulama seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, tentunya lebih buruk kondisi kita dan lebih dahsyat fitnah yang melanda kita, karena kita berada di zaman kejahilan yang merajalela. Namun ada satu hikmah di situ. Bagaimana kesabaran beliau, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, menghadapi fitnah yang melanda. Maka ada baiknya di sini akan kami nukilkan sedikit saja sekelumit tentang kisah beliau, di mana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang beliau lahir di negeri Baghdad atau di kota Baghdad pada tanggal 20 Rabiul Awal 164 Hijriah, dan beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah, bertepatan 4 Agustus 855 Masehi. Beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris, atau yang sering dikenal dengan Imam Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kita melihat di masa beliau hidup, yakni beliau menjamani masa yang sangat berat di masa Khalifah Al-Ma'mun berkuasa, di mana di masa itulah dari kalangan Al-Jahmiyah sudah merajalela dan bersama penguasa. Kelompok ini, kelompok Jahmiyah yang merupakan pemikiran sesat dari Jahm bin Safwan, dari pemikiran Yahudi awalnya, mereka mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Belum nampak fitnah ini di masa Khalifah Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah. Begitupun kemudian dilanjutkan di masa Ar-Rashid, mereka juga masih tersembunyi. Kemudian di masa Al-Amin, mereka juga belum muncul. Sampai pada masa Ar-Rashid, pernah beliau mengancam akan membunuh Bisir bin Ghiyas Al-Marisi, tokoh dari Jahmiyah ini, yang mengatakan bahwa Quran ini adalah makhluk. Hadirinya dimuliakan Allah, baru di masa Al-Ma'mun mereka berhasil masuk ke dalam jajaran penguasa dan memasukkan pemahamannya kepada penguasa, sehingga Al-Ma'mun terpengaruh dengan pemahamannya. Di masa Al-Ma'mun inilah nampak pemaksaan untuk seluruh muslimin yang ada di wilayahnya agar mengakui pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak berpemahaman seperti itu akan dikenakan hukuman yang sangat berat, sehingga banyak ulama untuk menutupi atau menjaga keselamatan dirinya terpaksa mereka mengatakannya walaupun hatinya mengingkarinya. Namun beda halnya dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, walaupun dibujuk oleh yang lainnya supaya beliau keluar dari penjara, selamat dari siksaan yang terus mendera, namun beliau tetap kokoh dalam pendiriannya. Dan sungguh hadirinnya dimuliakan Allah, perhatikanlah satu hal yang membuat beliau kokoh dengan pendiriannya saat terjadi dahsyatnya fitnah, seperti yang beliau ucapkan sendiri. Beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah mendengar satu kalimat yang sangat mengesankan dari seorang badui, menasihati kepada beliau. Ucapannya kepada beliau, "Ya Ahmad, iskariman awamut syahidan." Wahai Ahmad, jika Anda terbunuh karena kebenaran maka Anda mati syahid, dan jika Anda selamat maka hidup Anda mulia. Kata beliau, ucapannya ini membuat hatiku semakin kokoh. Perhatikan ikhwah barakallahu fikum, tawadhu'nya beliau, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimallahu ta'ala, yang menasihati bukan seorang ulama besar. Bahkan beliau tersentuh dengan ucapan seorang badui yang kemudian menjadikan hatinya tersadar dan kokoh bahwa beratnya ujian yang menimpa dirinya seperti yang lainnya. Kalaulah akan sampai pada ajalnya, maka dia meninggal dalam membela sunnah lebih baik karena mati syahid daripada harus mengatakan yang sesat. Quran adalah makhluk. Itu ucapan batil, ucapan kufur. Maka beliau pun bertahan, yang pada akhirnya Allah memberikan kemudahan sehingga beliau terbebas dari hukuman penguasa setelah terjadinya dialog panjang. Dan ya fila barakallahu fikum, juga satu contoh kesabaran beliau di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Ini perjalanan, ini contoh bagaimana sabarnya seorang yang dia memegang prinsip kebenaran. Walaupun harus merasakan siksaan demikian berat, namun sungguh manis akhirnya. Dan sungguh dengan perjuangan dan sabarnya beliau itulah beliau dijuluki Imam Ahlus Sunnah. Sebab kalau sampai beliau ketika itu mengatakan seperti yang dimaukan Khalifah Al-Ma'mun yang telah mengambil pemahaman Bisir Al-Marisi, tentunya tidak ada lagi sunnah nampak di muka bumi bisa jadi illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Namun beliau dijadikan Allah sebagai tokoh dan sosok seorang yang kokoh di atas sunnah dan tetap dalam prinsip sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Juga perhatikan ikhwah sabarnya beliau dalam menuntut ilmu. Beliau berjalan dari Baghdad sampai ke negeri Yaman, menemui ulama besar Abdul Razak di negeri Yaman rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah mengambil beberapa hadis darinya, beliau kembali berjalan menuju ke Mekah. Bukan dengan pesawat, ditempuh dengan perjalanan kaki. Subhanallah, sampai di Mekah nampak sangat letih dan lelah pada beliau, kelihatan amat sangat capek, sehingga ketika diajak bicara pun nampak letihnya. Kemudian ada seorang yang mengajak beliau bicara, namun beliau tidak menunjukkan keletihannya. Dan beliau mengatakan kepada orang yang mengajaknya bicara, kata beliau, bahwa ini lebih ringan dibandingkan faedah yang saya dapatkan dari Syekh Abdul Razak guruku. Artinya perjalanan letih dan panjang itu tidak membuat beliau capek dibandingkan ilmu yang didapatkan sekian banyaknya. Coba bandingkan dengan antum saat ini, duduk belajar di tempat yang sejuk, istirahat sebentar ada kue datang, minuman juga datang, kurang apa kira-kira? Kurang sabar aja. Ya? Ngaji sebentar, apakah kita tidak sabar? Semoga Allah berikan kita kesabaran. Lihat hadirinnya dimuliakan Allah, sabarnya beliau dalam menahan letih dan lapar, dalam menempuh perjalanan menuntut ilmu, sehingga dengannya Allah berikan barokah yang besar ilmunya. Dan beliau berguru bukan cuma satu guru. Beliau punya guru dalam sejarahnya lebih dari 280 syekh atau guru dalam menuntut ilmu. Itu beliau. Dan Imam Ahmad ini, beliau adalah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau menghafal 1 juta hadis lengkap dengan rawinya, sanadnya semua lengkap. Dan beliau tidak pikun. Subhanallah, antum berapa hadis? 1 sah, bukan 1 juta. 1 sah, kan begitu. Kalau Imam Ahmad 1 juta lengkap, masya Allah. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam keadaan beliau seperti ini, beliau tidak memuji diri dan tidak makan puji. Beliau menghargai ucapan seorang badui tadi. Dalam kondisi fitnah yang dahsyat, ternyata saudara beliau yang seliting beliau mengatakan, sudah, katakan saja seperti maunya penguasa supaya kita bebas. Tapi beliau justru ingat nasihat seorang badui tadi. Coba kalau beliau bilang apa kepada badui dengan sombong, kau tahu apa? Kau badui? Mau kasih tahu saya? Tidak demikian beliau. Ingat ikhwah, itulah sifat tawadu, membawa seorang selamat dalam kondisi yang sangat gawat. Ya, karena ia dapatkan nasihat, kemudian ia ikuti nasihat yang baik itu. Taib, ighfirullah barakallahu fikum, ini sekelumit contoh dari beliau Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mungkin kita ambil juga nasihat kisah sedikit dari seorang yang lebih dari beliau atau yang generasi sebelum beliau, yaitu beliau adalah Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala. Kalau Imam Ahmad tadi, beliau lahir pada 200 ya, beliau lahir pada tahun 100 ya, 21 sebutkan di sini 241 Hijriah beliau lahirnya. Nah, dalam usia Imam Ahmad 77 tahun, sedangkan Imam Sufyan As-Sauri beliau terlahir pada tahun 97 Hijriah. Ada sebagian mengatakan 96. Imam Sufyan As-Sauri lahir di Basrah di bulan Sa'ban pada tahun 96 Hijriah. Ada mengatakan 97. Bertepatan dengan 716 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 161 Hijriah, 778 Masehi. Kemudian ifillah barakallahu fikum, kita lihat beliau punya nasab Imam Sufyan As-Sauri atau nama beliau lengkapnya. Beliau adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruk bin Habib bin Rafi bin Abdullah, sehingga beliau dikenal dengan Abu Abdullah As-Sauri. Saya ulangi, beliau lahir di Kufah tahun 96 Hijriah, dan beliau wafat di Basrah di bulan Sa'ban tahun 161 Hijriah atau 778 Masehi. Beliau adalah terkenal sebagai Imam Muhaddis, Imam Ahlul Hadis yang punya sifat wara, zuhud, dan beliau adalah termasuk ya tokoh dari tabi'ut tabi'in, banyak mengambil ilmu dari para tabi'in, imam-imam tabi'in, sehingga beliau sangat menonjol dalam ilmu hadis. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, di sini kami akan sampaikan di antara beberapa nasihat wasiat yang disampaikan oleh beliau Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala. Dan ada satu kisah yang bagi kita cukup menarik untuk kita jadikan contoh, yaitu ketika beliau didatangi oleh Khalifah Al-Mahdi, Khalifah dari Bani Abbasiyah. Datang Khalifah ke rumah beliau, kemudian Khalifah memberikan kepada beliau cincin yang sangat mahal nilainya, dilempar ke hadapannya. Apa jawab Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan kepada Khalifah Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya, janganlah engkau memberi sesuatu kecuali aku memintanya, dan janganlah engkau mendatangiku kecuali akulah yang mendatangimu. Demikian kurang lebih ucapan beliau kepada Khalifah Al-Mahdi, sehingga Khalifah tersinggung dengan ucapannya ini. Ikhafillah barakallahu fikum, beliau memberikan nasihat yang sangat menusuk hati Khalifah ini, dan itulah salah satu bentuk zuhudnya beliau. Namun karena ada perjanjian jaminan akan memberikan keselamatan, keamanan baginya, Khalifah pun tidak menghukumnya ketika itu. Kemudian pada kali berikutnya, Khalifah pun mengutus utusannya untuk mencari Sufyan As-Sauri ini. yang maksudnya akan memberikan hukuman atas ucapannya yang padahal ucapannya adalah benar. Kemudian Sufyan As-Sa'id merasa tidak aman di negeri Basrah, negeri kelahirannya, maka ia pun kemudian berjalan sampai akhirnya bersembunyi di Mekah. Di Mekah pun beliau sembunyi, tidak menunjukkan dirinya, hanya beliau menemui beberapa tokoh ulama Mekah untuk diskusi hadis dengannya. Sampai 3 hari beliau dalam keadaan sangat miskin, tidak mempunyai bekal, hingga saudarinya yakni Ummu Ammar juga ya sebagai muhaddis di zamannya seperti beliau ilmunya. Subhanallah, ikhwah fillah barakallahu fikum, Imam Sufyan As-Sauri punya saudara yaitu Umar bin Said, juga sama seorang tokoh hadis di zamannya. Juga punya saudara wanita yaitu Ummu Ammar, juga sama tokoh ulama hadis di zamannya. Jadi 3 bersaudara ini semua adalah tokoh ahli hadis di zamannya. Lihatlah, ini semua karena apa? Karena sosok seorang ibu yang sangat mulia. Di balik seorang yang besar seperti beliau, ada memang seorang ibu yang berjiwa besar. Sungguh dorongan dari ibunya dan dorongan dari ayahnya yang memang beliau juga seorang ahli hadis, membuat dia sebagai atau menjadi seorang ulama besar. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, kemudian saya ceritakan lanjut, ketika mendengar berita dia di Mekah, saudarinya mengirim makanan yang dititipkan kepada salah seorang temannya yang akan menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, yaitu Abu Shihab Al-Hannad. Sampainya di Mekah, dia cari Sufyan As-Sauri di tempat yang sudah ditentukan. Maka ketika dia dapatkan, beliau dalam keadaan berbaring lemas karena tidak memiliki bekal. Selama kurang lebih 3 hari beliau terbaring. Kira-kira kita sabar atau tidak? Wallahu a'lam bissawab. Ikhwah fillah barakallahu fikum, ketika sampai kepadanya, Abu Shihab Al-Hannad mengucapkan salam, dia tidak balas. Bahkan ketika dia mengatakan, aku datang padamu ya Abu Abdillah dari saudarimu, membuat titipan bekal ini, makanan untukmu. Beri ia duduk dan ia terima. Sehingga Abu Shihab mengatakan, kenapa aku salam tadi? Ya, engkau tidak membalasnya. Bukan tidak membalasnya, mungkin balas dalam hatinya, tapi karena kondisi fisiknya. Sehingga dia ceritakan uzurnya. Maka kemudian Abu Shihab memakluminya. Ini lihat kesabaran beliau. Ikhwah fillah barakallahu fikum, seorang yang membawa ilmu, terkadang demikian ujiannya. Dia rela menahan lapar, menahan letih, guna memberikan faedah kepada umat. Dan terus beliau berjalan dari Mekah ke Basrah, juga sama untuk menebar ilmu yang dimilikinya. Maka ikhwah barakallahu fikum, sungguh betapa besar jasa beliau bagi umat ini. Dan ini insyaAllah akan kami sampaikan petikan nasihat yang diberikan beliau kepada kita. Sufyan As-Sauri rahimallahu ta'ala, kiranya kita bisa ambil faedah darinya, supaya kita bisa bersabar dalam menghadapi fitnah yang menimpa kita saat ini. Sungguh ikhwah, jangan kita bersedih ketika kita dapatkan di antara asatidzah atau para da'i, ternyata ada satu persatu yang jatuh, tidak kemudian bisa melanjutkan dakwah karena para ulama menasihatkan untuk dia berhenti karena tidak pantas mengemban amanah dakwah ini. Bukan kita bersedih kemudian bela dia mati-mati untuk terus dia eksis dalam dakwah, padahal para ulama sudah mengingatkan jangan ikuti dia, ulama telah mentahdirnya. Maka perhatikanlah ikhwah fillah barakallahu fikum, kalau kita boleh ibaratkan seperti antum punya mobil, kalau bannya sudah bocor atau pecah, sobek, tentunya akan dilepas, itu dibuang, gantilah yang baru. Tidak mungkin dipaksa. Sama kalau kita dapatkan, dulu kita bersama berjalan dalam dakwah, asatidah fulan, fulan, fulan, fulan. Subhanallah, kita kenal dia keilmuannya, kita kenal dia ilmunya, kita paham dia. Namun ternyata sekarang tidak lagi boleh diikuti. Kenapa? Kenapa? Mungkin kita bertanya. Tentunya ikhwah para ulama lebih tahu. Kalau Syekh Rabi telah mengingatkan kita, rahimahullah hafidhullah ta'ala, mengingatkan kita, tinggalkan Dr. Muhammad bin Hadi dan bersamanya, tentunya kita paham siapa yang bersamanya. Jangan kemudian kita terkena syubhat. Tapi kan Dr. Syekh Rabi hafidhullah ta'ala tidak mentahdir fulan, fulan, fulan. Tidak mentahdir secara langsung Zul Akmal, Ashkari, Arifin dan yang bersamanya semuanya. Hadirin, apakah beliau akan sebutkan semuanya baru kita mau dengar? Dan apakah kalau beliau sebutkan juga kita mau dengar? Apakah tidak cukup beliau katakan yang bersamanya juga kita tinggalkan? Nam yafila barakallahu fikum. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan sampaikan nasihat yang disampaikan beliau Imam Sufyan As-Sa'di radhiyallahu ta'ala. Wasiat yang sangat agung bagi kita. Pertama, alaika bisidqi fi mawatin kulliha. Wajiblah engkau berbuat jujur. Kata beliau, hendaknya engkau selalu jujur dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang kedua, wa iyyaka wal kadzib wal khiyanah. Hati-hatilah engkau jangan dusta, jangan pula khianat. Dan yang ketiga kata beliau, wa iyyaka wa mujalasatu ashabiha fa innaha wizrun kulliha. Hati-hati engkau jangan duduk bersama orang-orang yang pendusta dan khianat. Jangan duduk dengan orang yang suka dusta dan khianat, karena padanya dosa semuanya. Itulah pesan beliau sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan agar kita selalu jujur, karena jujur akan menjadi pengantar kepada kebaikan. Inna sidqa yahdi ilal bir, innal birra yahdi ilal jannah. Sungguh jujur akan mengantarkan kita pada kebaikan, dan sungguh kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sungguh seorang ia terus berusaha jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Ini yang harus kita upayakan. Dan sebaliknya, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguh dusta itu membimbing pada perbuatan dosa atau durhaka. Innal fujura yahdi ilan nar. Perbuatan durhaka akan membawa ke neraka. Inna rajula yakdzibu hatta yuktaba indallah kadzaban. Dan sungguh seorang ia berdusta dan terus ia dusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hati-hati ikhwah barakallahu fikum. Kalau suatu kali kita dusta, akan dituntut dusta kedua, ketiga, keempat, dan terus terjadilah kebiasaan dusta wal iyadzu billah. Namun jujur satu kali selesai urusan, dan akan menjadi lega manusia karena kita katakan kebenaran. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian nasihat beliau yang keempat, ini sering kita dapatkan nasihat ini untuk kita jujur, ya. Karena jujur ini adalah merupakan ciri khas mukmin, sedangkan dusta dan khianat adalah merupakan ciri khas orang-orang munafik. Seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ayatul munafik salasun, tanda-tandanya munafik ada tiga, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yaitu ketika ia bicara ia dusta, ketika ia janji ia ingkar, dan ketika diberi amanah ia khianat. Ingat hadirin, amanah yang paling besar di pundak kita para asatidah, para penuntut ilmu, adalah para ulama, para penuntut ilmu agama. Itu amanah yang paling besar di pundak kita semua adalah amanah ilmu ini. Maka jangan sampai kita mengkhianati ilmu ini. Kita mengajak manusia, orang mengira kita mengajak pada kebenaran, padahal kita khianati amanah itu. Kita membawa mereka pada kesesatan. Dulunya mereka semangat ikut sunnah, kemudian Anda palingkan dari sunnah. Dulu mereka semangat ikuti kibar ulama, para ulama sunnah. Anda pun palingkan mereka dari kibar ulama sunnah kepada selainnya. Hati-hati. Ini adalah khianat yang besar ketika mengkhianati kepercayaan umat. Mereka mau baik, mereka mau benar. Ternyata Anda berani memalingkan mereka dari sunnah sehingga mereka meninggalkan majelis ilmu para ulama, menjauh dari para ulama. Hati-hatilah ikhwah barakallahu fikum dari apa yang telah disampaikan tadi. Ya. Kemudian ikhwah, yang kelima, oh yang keempat, wa iyyaka ya akhi birriya fa innahu syirkun bi ainihi. Hati-hati engkau saudaraku terhadap riya, karena sungguh itu syirik nyata-nyata. Ya, riya beramal supaya dilihat manusia. Ini adalah termasuk perbuatan syirik yang harus kita jauhi dan menghapus amal kebaikan kita. Yang kelima, wa iyyaka wal ujub fa innal a'mal salihah la yarfa'um fihi al ujub. Hati-hatilah engkau dari perkara ujub, bangga diri, karena sungguh amalan-amalan saleh tidak naik kepada Allah Ta'ala karena ujub. Dia makan puji, ingin dipuji oleh manusia dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perhatikanlah, jangan sampai ada ujub pada diri kita, karena sungguh perkara ini akan bisa menghilangkan kebaikan amal-amal kita. Bahkan Nabi SAW ingatkan kita, salasun muhlikatin, tiga perkara yang membinasakan manusia. Pertama, yaitu hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, syekhun muta', kebakhilan yang ditaati. Dan yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsihi, seorang yang ujub akan dirinya. Terus yang keenam, beliau wasiatkan kepada kita, wala ta'khudanna dinaka illa mimman huwa musfiqun ala dinihi. Jangan engkau mengambil agamamu kecuali dari orang yang ia punya rasa kasihan atas agamanya sendiri. Jangan kau ambil ya agamamu kecuali dari orang yang ia punya rasa kasihan terhadap agamanya sendiri. Sebab apa hadirin? Kalau orang dia tidak punya rasa kasihan kepada agama sendiri, dia sudah membiarkan agama sendiri rusak, otomatis yang dia berikan kepada orang lain juga kerusakan agama. Ya, maka beliau ingatkan, jangan engkau mengambil agamamu kecuali dari orang yang punya rasa kasihan pada agamanya. Karena apa? Inna masalul ladhi man huwa ghaira musfiqin ala dinihi. Sungguh permisalan orang yang ia tidak sayang kepada agamanya, kama salitobi bin fida la yastati ayu ali jada nafsih. Gambaran orang itu yang tidak punya kasihan pada agamanya seperti seorang dokter yang ia punya obat namun tidak mampu mengobati penyakit dirinya, wayan sau nafsau, dan tidak bisa menasihati dirinya. Kaifa yu'aliju da'un nas wa yansahu lahum? Bagaimana mungkin seorang dokter yang tidak bisa mengobati penyakit yang ada pada dirinya, dia mampu mengobati orang lain? Artinya, dia sendiri tidak tahu obat bagi dirinya dari sakit yang dideritanya. Mana mungkin dia akan mampu memberi obat yang lain untuk sembuh dari penyakitnya? Begitu pula ahlul bid'ah, ahlul hawa, dia sendiri rusak agamanya. Mana mungkin dia mau kasih orang lain selamat agamanya? Sehingga beliau ingatkan, inna hadal ilma din, sungguh ilmu ini agama, fangduru aman ta'khudunah. Maka kalian perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu ini? Nah hadirin, karena begitu besar resiko kalau sampai kita keliru mengambil ilmu, sehingga para ulama seperti Imam Jarh wa Ta'dil, Syekh Dr. Rabi bin Hadi Hafidhullah Ta'ala, mengingatkan kepada kita seperti yang tadi dibacakan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ismail Hafidhullah Ta'ala, untuk kita jauhi siapa-siapa mereka yang telah ditakdir Syekh Rabi, seperti Al-Hajuri, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Al-Halabi, dan yang terakhir bersama ini adalah Dr. Man bin Hadi yang bersamanya. Karena apa? Mereka tidak sayang kepada agamanya. Apalagi sayangi agama kita, tinggalkan. Dan jangan kita kemudian mengedepankan hawa nafsu. Ya? Mereka baik kok, mereka begini kok. Hadirin, sungguh, kalau kita ini mau menerima kebenaran, itulah jelas dalilnya. Apa yang disampaikan Syekh Rabi Hafidhullah Ta'ala. Taib, ya, ini gambaran dari beliau. Jangan kau ambil agama dari orang yang tidak rasa kasihan pada agamanya. Seperti itu gambarannya. Terus yang ketujuh, ya akhi, innama dinuka lahmuka wa dammuka, abki ala nafsik warhamha, wa innaka idza lam tarhamha fala yurham. Wahai saudaraku, sungguh agamamu adalah darah dagingmu. Tangisilah atas dirimu dan sayangilah dirimu. Maksudnya tangisilah atas kesalahan-kesalahan dirimu. Sayangilah dirimu. Kalau sudah terlanjur keliru, kembalilah kepada kebenaran. Wa innaka idza lam tarhamha, karena sungguh jika engkau tidak sayangi pada dirimu, la yurham, engkau tidak akan disayang Allah Ta'ala. Kalau engkau tidak kembali pada kebenaran yang sudah jelas nampak padamu, Allah tidak sayang padamu. Dan ini akibatnya fatal. Allah katakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka telah memilih jalan yang menyimpang dari petunjuk, Allah selewengkan mereka hatinya. Wal iyadhu billah. Hati-hati ikhwah barakallahu fikum, sayangi diri kita. Apakah kurang jelas yang disampaikan para ulama kepada kita? Bimbingan sikap bagaimana kita bersikap kepada pengobar fitnah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Alhamdulillah kita bersyukur masih hidup di tengah-tengah kita ulama kibar seperti Syekh Rabi, pembawa panji Jarh wa Ta'dil. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, yang ke-8. Baru diulang yang ke-7. Wahai saudaraku, sungguh agamamu adalah darah dan dagingmu. Tangisilah atas kesalahan dirimu dan sayangilah jiwamu. Sungguh engkau bila tidak sayang pada jiwamu, engkau tidak akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, wal yakun jalisuka mayuzahiduka fid dunya wa yurahibuka fil akhirah. Yang ke-8 kata beliau, jadikanlah teman dudukmu orang yang mengingatkanmu untuk zuhud terhadap dunia. Jadikanlah teman dudukmu orang yang mengingatkanmu untuk zuhud di dunia dan memberikan motivasi padamu untuk meraih akhirat. Ini nasihat yang ke-8. Sebab apa ikhwah barakallahu fikum, kalau kita duduk dengan mereka, orang-orang yang cinta dunia akan lalai hati kita. Seperti yang Allah beritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah sampaikan pada beliau, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan sabarkan dirimu wahai Nabi untuk terus bersama mereka, orang-orang yang selalu menyeru berdoa kepada Allah di waktu pagi maupun di waktu petang. Mereka selalu berdoa berharap kepada Allah kebaikan. Dan Allah katakan, jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka karena engkau menginginkan dunia, tergiur dengan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kau ikuti mereka, orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat kami, kata Allah. Dan mereka mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furuta, karena urusan mereka itu sia-sia. Lihat ikhwah barakallahu fikum, ya, beliau ingatkan kepada kita untuk duduklah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita akan akhirat, yaitu orang-orang yang saleh, bukan dengan ahli dunia, seperti ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwa at-talibu talibani, di dunia ini ada dua pencari atau penuntut. Yang pertama talibu dunia, mereka yang hanya mencari, mengejar, menuntut dunia. Farfuduh, kau tinggalkan mereka. Sedangkan yang kedua talibul akhirah, orang yang mengejar akhirat. Untuk itulah kata beliau, fana fisuha, engkau berlomba dengan mereka mengejar akhiratmu. Karena apa ikhwah barakallahu fikum, kalau engkau kejar dunia, Allah tidak akan memberimu kecuali jatahmu, dan engkau akan tinggalkan dunia yang kau kejar, sedangkan akhirat akan kau tinggalkan. Tapi kalau engkau kejar akhirat, niscaya engkau dapatkan yang di akhirat, dan dunia tetap jatahmu kau dapatkan. Itulah ikhwah yang disampaikan Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia cita-citanya, ambisinya, ya, farraqallahu jam'ahu atau syamlahu, Allah cerai-beraikan urusannya. Wa yaj'alul faqra 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran di depan matanya, nampak di depan matanya. Wa lam yati dunya ila ma kutibalah, Allah tidak memberi dia dunia kecuali yang ditetapkannya. Wa man kanatil akhirah niyatahu, adapun orang yang menjadikan akhirat niatnya, jama Allahu syamlahu, Allah kumpulkan, Allah selesaikan seluruh urusannya. Dan wa ja'alal ghina fi qalbihi, Allah berikan kekayaan terasa dalam jiwanya. Kemudian wa yati dunya wa yarahima, dunia akan terus datang kepadanya sedangkan ia tidak menginginkannya. Itulah bedanya ahli dunia dan ahli akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka beliau ingatkan, jadikan teman dudukmu yang membuatmu zuhud terhadap dunia dan mengingatkanmu akan akhirat, jangan yang mengajakmu dunia-dunia. Kenapa ikhwah barakallahu fikum, fa innahum yufsiduna alaikum dinakum, karena orang yang mengajakmu kepada dunia, dia akan merusak akhiratmu atau agamamu. Ya. Tadi yang ke-8, yang ke-9. Iyyaka wa mujalasat ahlud dunya alladzina yakhuduna fi hadisid dunya. Yang ke-9 kata beliau, hati-hatilah engkau, jangan kau duduk dengan ahli dunia yang terus hanya cerita dunia-dunia. Fa innahum yufsiduna 'alaikum dinakum wa qulubakum, karena sungguh mereka akan merusak agama kalian dan hati kalian. Engkau akan jadi cinta dunia. Kalau sudah cintamu kepada dunia, akhirat akan tiada lagi di hatimu. Dan engkau akan menjadi budak dunia, sengsara akhiratmu. Perhatikan ikhwah barakallahu fikum, ya, nasihat yang sangat agung ini. Maka ikhwah barakallahu fikum, ya, kita bersyukur kepada Allah, Allah bimbing kita dengan ilmu. Kemudian yang ke-10, fa'aksir dzikral maut, engkau banyak-banyaklah mengingat kematian. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, aksiru dzikraha dzimin laddat, kalian banyak-banyaklah mengingat perkara yang memutus kelezatan, yakni al-maut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau nasihatkan kepada kita dengan mengingat kematian, banyak-banyak ingat kematian, maka kita pun akan banyak berbekal. Tapi kalau kita lalai dari kematian, maka kita pun akan menjadi lalai, tiada berbekal. Ya, seperti orang ketika akan safar, dia sadar akan pergi berjalan, akan siapkan bekalnya. Tapi kalau orang yang tidak ada niat safar, tentunya akan santai di rumah saja, tiada persiapan. Maka hadirin perhatikan yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, seperti beliau sampaikan tadi nasihat kepada kita, mengapa kita harus tinggalkan orang yang hanya cerita dunia-dunia, sangat berbahaya terhadap agama kita dan hati kita, akan terbesit di hati kecintaan pada dunia. Padahal ingat, kalau dunia dengan seluruh apa yang ada ini dibandingkan dengan nikmat yang Allah siapkan di akhirat kelak, beliau menggambarkan kepada kita itu hanya seperti jari kita masukkan di samudra, di lautan, lalu kita angkat. Falyanzur bima yarji'a, engkau perhatikan seberapa air yang nempel di jarimu. Itu ibarat nikmatnya dunia yang Allah berikan untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Sedangkan air yang tersisa di samudra itu ibarat kenikmatan yang Allah siapkan untukmu di akhirat. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau yang di akhirat sebanding dengan yang di dunia, tidak perlu kita nunggu akhirat. Silakan hidup bebas di dunia engkau. Suka-sukalah, nikmat-nikmatlah dengan dunia. Tapi ingat, karena yang di dunia tidak sebanding dengan akhirat, maka jangan tergiur dengan dunia. Jadikan ambisimu untuk meraih akhirat. Ya, jangan tergiur dan terpedaya dengan dunia. Wallah alam bisawab. Kemudian yang ke-11, fa'aksiru istighfar min dhanbik ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Banyak-banyaklah engkau beristighfar kepada Allah dari dosa-dosamu yang sebelum atau yang sesudahnya atau yang akan datang. Bagaimana kita istighfar dengan dosa yang belum datang? Agar Allah hindarkan kita dari dosa. Ikhwah fillah barakallahu fikum, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sabdanya, ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru inni atubu ila Allah fil yaumi mi'a marrah. Wahai manusia, engkau bertobatlah kepada Allah dan istighfarlah, mohonlah ampun. Sungguh aku bertobat kepada Allah, minta ampun padanya sehari 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya Allah ampuni, tapi istighfar banyak kali. Kita dosa tidak ada jaminan, banyak kali dosa, istighfar jarang sekali. Ini kita, ya, jauh dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya fila barakallahu fikum, dalam hadis yang lain belum menghabarkan kepada kita, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh berbahagia orang yang mendapatkan nanti di lembar-lembar catatan amalnya banyak-banyak istighfar, dia selamat. Ya, sehingga ikhwah barakallahu fikum, biasakan oleh kita untuk lisan ini banyak istighfar. Karena apa ikhwah barakallahu fikum? Dengan kita istighfar, dosa kita Allah ampuni, kita terjaga dari maksiat, kita diberi rizki oleh Allah, dan kita akan diberi barokah oleh Allah dari langit, dari bumi. Bahkan kita akan dihindarkan dari bencana. Sungguh banyak sekali faedah istighfar yang tidak mungkin kita uraikan semua. Kita lanjut wasiat yang ke-12. Wasiat yang ke-12 sampaikan, was'alullah salamah lima baqiya min umrika, was'alullah taufiq. Kata beliau, engkau mintalah kepada Allah keselamatan dari sisa umurmu yang ada, dan mintalah selalu taufik. Ikhwah barakallahu fikum, sungguh kita mesti bersedih dan berlinang air mata ketika mendengar saudara kita yang dulu kokoh gigi di atas sunnah ternyata tiba-tiba terkapar dalam kesesatan, kekeliruan. Apakah mungkin ini menimpa juga diri kita? Wal'iyadzubillah. Hendaknya kita berlindung kepada, jangan kita sombong merasa diri kita aman. La tuzakku anfusakum, jangan engkau mentazkiyah diri sendiri merasa saya tidak mungkin seperti dia. Jangan, jangan. Ketika kita melihat saudara kita yang tersesat, kita ingatkan dia kembali, kita syukur, tidak sudah gugur kewajiban kita. Dan kita banyak-banyak meminta kepada Allah dari sisa umur kita. Karena fitnah bisa melanda kita. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dira fa yasbi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Sungguh ada di antara kalian seorang yang terus selalu ia melakukan amalan-amalan ahli surga sampai-sampai antara dia dengan surga itu tidak ada jarak kecuali sisa sejengkal saja. Dekat, sudah amat dekat dengan surga. Sisa umurnya tinggal sedikit. Namun ternyata takdir mendahuluinya. Lalu ia berubah. Dia justru melakukan amalan ahli nar. Sehingga ia menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Jadilah ia menjadi penduduk neraka wal'iyadzubillah. Nas'alullah salam afiyah ikhwah barakallahu fikum. Jangan kita merasa diri kita. Ya. Fulan sesat, apakah kita tidak mungkin juga terkena? Jangan kita merasa aman. Berlindunglah kepada Allah, mohonlah keselamatan dari sisa umur kita yang masih ada. Jangan yang muda merasa asa masih muda, lama matinya. Sungguh kalau kita mau jujur, angka kematian di zaman kita ini dengan ya, antara yang muda dengan yang tua, mana lebih banyak? Kalau para ulama mengatakan angka kematian di zaman kita ini usia muda lebih banyak daripada yang tua. Dari sebab banyak sebab. Pertama, yang suka menjadi ya konsumen narkoba, minuman keras, itu siapa yang suka ya, pecandunya siapa? Kebanyakan orang-orang muda. Enggak mungkin orang-orang TT-TT sutua masih menjadi narkoba, peminum sopi dan yang sebagainya. Enggak mungkin. Begitu pula yang sering tawuran antar kampung, antar dusun. Kira-kira tete-tete yang tawuran atau anak muda? Ya, kalau opa-opa suka jalan saja goyang-goyang, sudah mampu lahi, sudah getar. Mana mungkin dia mau berkelahi? Yang muda yang kelahi, tawuran, korban, muda lagi. Yang suka maksiat LGBT itu opa-opa atau muda-muda? Hadirin, yang masuk grup LGBT itu masih muda kan sudah tua-tua? Tak ada yang sudah tete-tete itu. LGBT tampil gambar orang TTT itu sudah keriput, peot, tidak laku. Korban anak muda. Jadi ikhwah, jangan kita merasa aman dengan usia muda. Karena fitnah sangat dahsyat di zaman kita. Yang muda ini fitnahnya. Dari LGBT-nya, narkobanya, zinanya, semuanya. Digencarkan melalui media sosial yang ada. Supaya anak-anak muda dirusak, bahkan santri-santri yang belajar di pesantren pun tidak luput dari pengrusakan media sosial yang ada. Karena apa? Kadang orang tua lengah, tak sadar, lupa atau alfa, taruh HP ditinggal pergi kerja, anak mainkan. Ternyata dibuka apa yang dia bisa buka. Terjadilah apa yang terjadi, pemandangannya tidak baik padanya. Rusak jadi mindsetnya, pola pikirnya, jadi pola hidupnya. Menjadi rusak, hati-hati, pengaruh besar ya. Maka mintalah keselamatan kepada Allah. Jangankan kita ikhwa barakallahu fikum, Nabi SAW yang Allah utus pagi, petang, beliau panjatkan doa, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli ya. Beliau memohon kepada Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Lengkap. Belum minta keselamatan kepada Allah dalam urusan agama, dunia, akhirat, harta, keluarga. Ini yang belum minta. Pagi, petang, selalu minta. Lalu kita minta apa? Pagi, petang yang kita minta apa hadirin? Kadang kita minta harta terus. Subhanallah hadirin, harta itu kita minta, tidak kita minta, Allah pasti akan berikan hak kita. Tapi ini keselamatan yang utama. Apalagi keselamatan manhaj, keselamatan agama. Yang kita tidak aman, ternyata teman kita kemarin masih duduk bersama di majlis daurah seperti ini, sekarang tidak lagi mau bersama lagi. Kenapa? Merasa benar. Ikhwah barakallahu fikum, sudah datang nasihat, masih belum mau balik. Maka ingat ikhwah, jangan sampai kita kepengaruh. Wa as'alu taufik, dan mintalah kepada Allah, as'alullah at-taufik, mintalah taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberi dia taufik. Kita hanya memberi bimbingan, bayan, dalil, hujjah. Itu peran para asatidah seperti para anbiya. Adapun taufik dari Allah, mintalah kepada Allah. Kemudian yang ke-12, yang ke-13, wa alaikum ya akhi bi adabin hasanin wa khuluqin hasanin, dan hendaknya kalian wahai saudaraku selalu memiliki adab yang baik dan berakhlak yang baik. Karena apa ikhwah barakallahu fikum? Ya. Kesempurnaan iman kita ini nampak dari kebaikan akhlak kita. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Perhatikan itu. Dan agama ini adalah akhlak yang nampak. Maka perhatikan akhlak kita, adab-adab kita. Dan iwafillah barakallahu fikum, beliau menghabarkan kepada kita, aksaru ma yudkhilun nas al jannah, perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga ada dua. Yang pertama taqwallah, takwa kepada Allah. Yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Yang ke-13, yang ke-14, la tukhalifannal jamaah fa inal khaira fiha. Jangan sekali-kali engkau menyelisihi al-jamaah. Karena sungguh kebaikan bersama al-jamaah. Siapa al-jamaah? Bukan Islam jamaah, LDII, bukan. Bukan Jamiah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, bukan. JI. Ya. Tapi yang dimaksudkan oleh beliau, kullu ma wafaqal haq huwal jamaah. Semua perkara yang menyocoki kebenaran, itulah al-jamaah. Wa in kunta wahidah, walaupun engkau sendiri. Ini ucapan Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Jadi wa barakallahu fikum, makanya al-jamaah itu yang dimaksudkan adalah seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang ada padanya aku dan para sahabatku, itulah yang harus engkau pegang teguh dan itu yang harus engkau selalu bersamanya. Jangan menyelisihinya. Yang ke-15, wan sahlikulli mu'min idza sa'alaka fi amri dinihi. Berikan nasihat kepada setiap mukmin bila memintamu memberi nasihat dalam perkara agama. Sampaikan nasihat dengan jujur, dengan amanah, jangan khianati. Dia mau ikut sunnah, malah engkau palingkan dari sunnah. Dia mau ikut yang benar, malah engkau palingkan dari kebenaran. Jangan. Kalau engkau keliru, jangan ajak orang lain untuk keliru. Dulu dia ngaji, sekarang dia enggak ngaji lagi. Diingatkan malah merasa benar. Ah, ustaz kamu itu belum hafal Quran kok. Ah, ustaz kamu itu belum pernah ini kok. Ustaz kamu ini apa? Beta pun ustaz ini boleh. Ya. Paling bagus, paling pintar. Hadirin, bukan itu ukurannya. Lihat Imam Ahmad rahimahullah taala tadi. Orang badui nasihatinya didengar. Karena benar nasihatnya. Taib, kita lihat ikhwah. Yang ke-16. Lanjutan yang tadi, berikan nasihat setiap mukmin bila meminta nasihat urusan agama. Wa taqtumun nasya'an min nasiha idza sawarka alladhi fi ridha. Dan engkau ya menyembunyikan sesuatu dari nasihat ya bila ada padanya itu perkara yang mendatangkan keridhaan. Artinya wa fil barakallahu fikum, kita melihat orang yang meminta nasihat itu semua ada kadarnya. Tidak semua yang kita sudah tahu sampaikan semua satu kali, tapi ada bertahap. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati kepada seorang, ada tahapan-tahapannya sesuai dengan kadarnya. Sebagaimana ucapan Abu Hurairah, kalau aku tidak takut menyembunyikan ilmu, tentunya aku tidak akan sampaikan hadis ini. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan, ketika beliau tanya kepada Nabi SAW, siapakah manusia yang paling bahagia di hari kiamat? Dengan syafaatmu ya Rasulullah. Beliau menyampaikan, ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Ikhwah barakallahu fikum. Ya, ada adab-adab nasihat yang perlu kita pelajari tentunya. Yang ke-17, iyyaka bi khianati mu'mina faman khana mu'mina khana Allah wa rasulah. Hati-hati engkau, jangan khianati seorang mukmin, karena sungguh engkau mengkhianati mukmin berarti mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, seperti ya dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sesuatu yang mungkar, nasihatilah walaupun resikonya berat. Kalau yang ma'ruf sampaikan walaupun juga itu berat. Jangan kau khianati, tahu saudaranya keliru dibiarkan. Jadi saya sampaikan kepada ikhwah, kalau tadi disampaikan begitu tegas ya tentang bagaimana fatwa para ulama terhadap pengekor Dr. Muhammad bin Hadi, itu karena sayangnya kepada kita agar jangan kita terbawa keliru dalam agama ini. Dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh Syaikh Abu Farhan Hafizullah Ta'ala sikap kita asatidah dalam perkara ini. Kemudian yang ke-17, yang ke-18 ikhwah barakallahu fikum, wa idza ahbabta akhaka fillah fabdhul lahu nafsak wa malak. Bila engkau memang cinta pada saudaramu, bila memang engkau cinta pada saudaramu karena Allah, maka berikan sekemampuanmu yang kau punya dari dirimu dan hartamu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seorang di antara kalian hingga ia memberikan yang ia cintai untuk saudaranya seperti apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau kita cinta karena Allah, kita tentu ingin selamat. Beri yang menyelamatkan saudara kita. Jangan beri subhat. Jangan ajar sesat. Ajak kepada yang hak. Jujur dalam nasihat. Jangan tipu diri dan saudara. Ikhwah barakallahu fikum. Ini sebagai bukti cinta karena Allah. Yang ke-19, iyyaka wal husumati wal jidal wal mira. Hati-hati engkau, jangan engkau berdebat, jangan engkau bertengkar, bertikai. Fa innaka tasiru dzulman, kalau engkau sampai berdebat, bertengkar, maka akan sampai pada perbuatan zalim. Khawanan asiman, akan bisa khianat dan dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena agama bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diikuti. Karena agama ini kebenaran yang harus kita taati. Sehingga Nabi SAW menghabarkan, inni za'imun bibaitin firabtil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqan. Aku jamin dengan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Sehingga dalam perkara ini kita hanya mampu bacakan kepada antum, ini kaul ulama seperti nasihat ulama. Ya, adapun kemudian kalau antum mendebat, membantah, itu beda halnya. Kemudian ihfila barakallahu fikum, yang ke-20, alaika bisabri fi mawatini kulliha. Hendaknya engkau bersabarlah dalam segala situasi dan kondisi. Fa innas sabra yajurru ilal bir, karena sungguh sabar akan mengantarkanmu pada kebaikan. Wa innal bira yajurru ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkanmu ke dalam surga Allah. Sudah dibahas tadi masalah sabar. Terus yang ke-21, wa iyyaka wal ghadab fa innal ghadaba yajuru ilal fujur. Hati-hatilah engkau, jangan engkau marah, karena sungguh marah itu akan mengantarkan pada perbuatan dosa. Wa innal fujur yajuru ilan nar, dan perbuatan dosa akan mengantarkan ke neraka. Tahan marah. Seperti beliau ketika dimintai nasihat, seorang meminta nasihat, beliau katakan, la taghdab, jangan kau marah. Diulang lagi, la taghdab, sampai berulang 3 kali. Dan kata Imam Ibn Qayyim, itu marah adalah ya dari syaitan, syaitan dari api. Sesuatu kalau sudah terbakar api, pasti rusak. Begitupun seorang kayak apa baiknya, kalau sudah terbakar emosi, kalau dia tidak bisa kendalikan itu emosi, akan rusak. Ya, sekalipun seorang yang berilmu, kalau sudah terbakar emosi, tidak terkendali, seperti bangunan yang bagus, walaupun kokoh, beton, cor, tapi terbakar api tidak terkendali, hancur. Hati-hati, wa barakallahu fikum. Ya, marah itu dari api, sehingga kendalikan emosi, amarah. Yang ke-22, wala tumarina aliman Fayam kutuk, ya, jangan engkau mendebat seorang alim sehingga akan mendatangkan murka padamu, ya, akan mendatangkan bencana bagimu. Kemudian yang ke-22, 23, innal ulama khazanul anbiya washabu mawarisihim, sungguh ulama merupakan perbendaraan para anbiya, mereka adalah ahli warisnya anbiya, pewarisnya para anbiya, ya, ulama mereka adalah pewaris anbiya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dirham, innama warasul ilma, nabi wariskan kepada mereka ilmu. Faman ahadahu faqad ahada bihadin wafirin, maka siapa mengambil warisan nabi berupa ilmu, sungguh ialah telah mengambil bagian yang paling besar. Sehingga karena para ulama mereka mengambil ilmu dari ilmu nabi, maka dikatakan al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, karena ilmu yang dia sampaikan semua adalah apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ulama ussunnah, ulama yang amanah, ulama yang sidik, ulama yang jujur, itu yang harus kita, ya, ikuti. Kemudian yang ke-24, wa alaika bizzuhdi yubsirukallahu auratid dunya, hendaknya engkau berlaku zuhud terhadap dunia sehingga Allah akan tampakkan padamu aib-aib dunia itu. Naam ya fila barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan tentang dunia, maka sungguh semua adalah berupa peringatan agar kita manusia tersadar dari kelalaiannya untuk tidak selalunya memburu perkara dunia, namun agar manusia itu sadar bahwa dunia inilah sementara yang akan dia tinggalkan, sedangkan akhirat itulah yang sesungguhnya kehidupan. Maka ikhwafillah barakallahu fikum, beliau selalu mengingatkan kepada kita seperti dalam hadis Mustaurid bin Saddad radhiyallahu anhu, beliau bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji, tidaklah dunia dibanding akhirat melainkan hanya seperti engkau jadikan jarimu celup di dalam lautan, maka perhatikan seberapa sih air yang bersama jarimu itu. Dan ilafila barakallahu fikum, beliau telah menggambarkan betapa jeleknya dunia, seperti namanya dunia, dari kata dani, hina, rendah, tiada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai beliau mengatakan tentang perkara dunia ini, laukana dunia tadu jana ba'udah, andekan saja dunia sama dengan satu sayap nyamuk nilainya di hadapan Allah, masakal kafir surbatan ma, tentulah orang-orang kafir tidak mungkin Allah kasih minum walau seteguk saja. Karena tidak ada artinya dunia, maka jangan engkau terpengaruh dengan dunia ini. Sehingga beliau katakan, izhad fid dunya yuhibbakallah, engkau zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas, zuhudlah engkau terhadap apa yang di sisi manusia, niscaya manusia cinta padamu. Ingat ikhwah, kalau kita zuhud kepada manusia, tidak suka meminta-minta pada manusia, orang akan suka dengan kita. Karena sifat manusia itu bakhil dan sifatnya takut, khawatir kalau selalu diminta dia akan lari dari kita. Lain dengan Allah Maha Kaya, kalau hamba semakin banyak meminta mendekat kepadanya, semakin cinta Allah kepada kita. Dan untuk mendapatkan itu, kita harus berpisah dengan dunia. Untuk kita bisa mendapatkan kecintaan Allah, kita harus luangkan waktu dunia kita untuk Allah, dunia harta kita untuk di jalan Allah. Itulah ujiannya, ya. Kita hendaknya berlaku zuhud sehingga kita akan tahu aib-aib dunia. Karena kalau orang sudah terlanjur cinta dunia, Seperti pepatah mengatakan, cintamu kepada sesuatu bikin engkau tuli, bikin engkau buta. Seperti orang yang cinta dunia, dia membabi buta. Buta dan tuli dia, tidak dengar syariat agama. Sehingga ia ucapkan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit. Ini adalah kata-kata orang pecinta dunia. Karena dia mau ambil semua dunia. Yang haram, yang halal, semua dia mau. Itulah orang yang rakus. Hadirin, jangan ikuti yang seperti itu. Yang ke-25, wa alaika bil wara yuhaffifillahu hasanataka. Engkau hendaknya bersikap wara sehingga Allah memudahkanmu, menggampangkanmu untuk kebaikan-kebaikanmu. Saya ulangi, sehingga Allah memudahkan hisabmu. Saya ulangi, hisabaka. Ya. Alaika bil wara yuhaffifillahu hisabaka. Au adzabaka. Hendaknya engkau bersikap wara. Wara menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara maksiat. Sehingga Allah meringankan hisabmu, meringankan azabmu. Nah, yufila barakallahu fikum. Ya. Bedanya zuhud dengan wara di mana? Mirip zuhud dan wara. Namun ada sedikit beda makna. Kalau zuhud, tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Itu zuhud. Zuhud itu engkau meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberimu manfaat di akhirat. Itu zuhud. Maka ingat, jangan Anda beranggapan orang yang zuhud berarti orang yang enggak mau kerja, orang yang enggak butuh dunia. Ini namanya pemalas, pengecut, ya. Yang namanya zuhud itu bukan orang yang meninggalkan dunia, enggak mau nikah, enggak mau pakai baju yang bagus, enggak mau pegang uang. Alasannya biar zuhud, ini jumud. Ya, pikirannya dedel. Ya, jumud, ya, enggak bisa memahami. Ini enggak benar. Zuhud itu engkau kaya raya, tapi engkau tidak terpedaya dengan dunia. Justru kekayaanmu untuk memberimu manfaat di akhirat. Banyak sedekah, haji, kurban, zakat, terus banyak sedekah. Itu namanya hartamu bermanfaat. Yang dikatakan ya, zuhud itu engkau tinggalkan perkara yang enggak memberimu manfaat. Engkau miskin, engkau kaya, sama. Kalau engkau zuhud, semua akan memberimu manfaat. Kekayaanmu membuatmu syukur, kemiskinan membuatmu sabar. Sedangkan wara, bedanya dengan zuhud di sini, wara tarku ma yadurruka fil akhirah. Wara itu engkau meninggalkan perkara yang memadorotkanmu di akhirat. Paham? Wara itu engkau meninggalkan perkara yang memadorotkanmu di akhirat, yaitu maksiat, dosa, dan yang semisalnya. Maka kalau engkau bersikap wara, akan ringan hisabmu dan aman azab, ya, aman dari azab. Yang ke-26, wada kasiran mayuribuk ila malayuribuk takun saliman. Tinggalkan perkara yang meragukanmu, ya. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat kamu ragu-ragu pada perkara yang tidak meragukanmu. Engkau akan selamat, yaitu pegang teguhlah hujah, dalil yang jelas. Yang ke-27, wadfa'isyuk asyak bil yakin. Engkau tolak keraguan yang ada, subhat yang ada dengan al yakin. Tolak keraguan, subhat yang ada dengan al yakin, dengan ilmu. Engkau akan selamat agamamu. Yang ke-28, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar takun habiballah. Perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah dari perkara yang mungkar, engkau akan menjadi kekasih Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Yusuf 108. Qul hadhi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai Nabi, ini jalanku. Jalan di mana aku menyeru kalian kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Makanya ikhwah, amar ma'ruf nahi mungkar harus pakai ilmu. Sehingga tidak membuat rusak. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak pakai ilmu, yang tadinya mau bikin baik malah tambah hancur, tambah rusak. Ya. Kita ingin melerai orang yang berkelahi karena salah kita dalam menilai sesuatu, malah kita jadi korban. Ya, hati-hati. Jangan kita malah jadi hancur sendiri karena enggak pakai ilmu. Ya. Kemudian yang ke-28, 29. Wa bughdul fasiqin. Engkau bencilah orang-orang yang fasik karena mereka ini temannya syaitan, ya. Mereka itu berteman ya dengan syaitan. Bencilah mereka orang-orang fasik. Dengan itu engkau menutup pintu-pintu syaitan. Karena kalau temanmu orang fasik, dia akan mengajakmu untuk maksiat, menghalangimu dari taat. Ya. Itu mengajakmu berbuat jahat. Tapi kalau engkau berteman dengan orang-orang saleh, engkau pertama akan diajak pada kebaikan. Engkau akan dicegah dari kemungkaran. Engkau akan diingatkan dari kelalaian. Dan yang keempat, engkau akan didoakan kebaikan. Itu untung berteman dengan orang yang saleh. Empat keuntungan dari ucapan Syekh Shalih Fauzan Hafizhahullah Ta'ala. Ya, pertama, kita akan diajak pada kebaikan. Kita akan dicegah dari kemungkaran. Yang ketiga, kita akan diingatkan dari kelalaian. Yang keempat, kita akan didoakan kebaikan. Terus yang ke-30, nasihat beliau, waqal farah wadhahak, sedikitlah engkau ketawa. Ya. Sedikitlah engkau ketawa dan bangga dengan yang kau terima dari perkara dunia. Jangan kau bangga dengan dunia yang kau dapat, ketawa dengan kesenangan yang kau dapat di dunia. Dengan itulah tazdad kuwatan indallah, engkau menjadi kuat di sisi Allah, bertambah kuat di sisi Allah. Ya, karena beliau membimbing kita untuk kita banyak-banyak menangis, bukan banyak ketawa. Banyak bangga tapi kita banyak muhasabah jiwa, diri karena banyak dosa. Kalaupun Allah memberi rizki, jangan kita bangga, itu ujian. Jangan kita jadi lalai. Yang ke-31, wa'malil akhirataka yakfika dunyaka, engkau berbuatlah untuk akhiratmu, akan Allah cukupi duniamu. Engkau beramallah untuk akhiratmu, Allah akan cukupi duniamu. Yang ke-32, wahsin sarirataka, dan baguskan yang tersembunyi dari jiwamu, yakni hatimu. Yuksinillah ala niyataka, pasti Allah akan membaguskan lahirmu, zahirmu. Baguskan niat hatimu, ya, Allah akan membaguskan yang nampak darimu. Yang tersembunyi baguskan, urusanmu dengan Allah, yang nampak pun akan menjadi baik. Yang ke-33, 34 semuanya. Wabki ala khati'atik takun fi ahli rafiqil a'la. Yang ke-33, tangisilah dosa-dosamu, niscaya engkau menjadi penduduk surga yang tinggi. Tangisilah kesalahan-kesalahanmu, niscaya engkau menjadi penduduk surga yang tinggi. Yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Dan yang terakhir, ikhwah barakallahu fikum, pas waktunya. Wala takun ghafilan fa innahu laysa yaghfalu anki. Dan janganlah engkau menjadi orang yang lalai, karena sungguh Allah tidak pernah lalai dari perbuatanmu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42, Allah berfirman, wala tansabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah katakan, jangan sekali-kali engkau mengira ya bahwasanya Allah lalai dari perbuatan mereka orang-orang yang zalim sehingga Allah membiarkan mereka masih hidup di dunia. Sungguh bukan Allah lalai, tidak menghukum mereka, namun kata Allah Ta'ala, innama yu'akhiruhum, Allah mengakhirkan azab bagi mereka itu ditunda sampai nanti pada hari ketika mereka terbelalak mata-mata mereka, pandangan mereka hampa, harapan mereka tidak ada keselamatan bagi mereka. Nas'allahu salam afiyah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat dan wasiat beliau yang begitu agung dan mulia tentunya bagi kita semua bila kita mau merenung menghayati apa yang beliau wasiatkan. Imam As-Sauri rahimallahu taala, sungguh ada satu faedah besar bagi para ummahat, ya, untuk kita jadikan pelajaran, di mana beliau menjadi ulama besar karena dukungan dari ibunya yang berjiwa besar dan membimbing untuk menjadi orang besar. Beliau, ibunya menasihatkan kepadanya setiap dia belajar ilmu, maka ibunya mengatakan, "Undur, ya, ma samil mil hadis, coba engkau perhatikan apa yang kau dapatkan dari hadis. Kalau memang itu membuatmu semakin khusyuk, semakin tawadu, berarti ilmumu bermanfaat. Tapi kalau dengan hadis yang kau catat, ternyata engkau tidak semakin tawadu, semakin khusyuk, semakin takut kepada Allah, berarti ilmumu membahayakanmu." Itu pesan ibunya Sufyan As-Sa'di radhiyallahu ta'ala kepadanya. Sehingga subhanallah, seorang ibu kontrol anaknya. Bukan yang penting hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi praktiknya bagaimana di rumah. Ini pentingnya ketegasan seorang ibu menjadi, ya, guru di rumah. Karena anak ini akan menjadi orang besar di balik seorang ibu yang berjiwa besar. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair ikhwat atas perhatiannya. Dan sisa waktu yang ada, akan ada penyampaian dari beliau Al-Ustaz Abu Farhan hafizullah ta'ala. Kita ikuti sesaat. Subhanakallah bihamdika. Syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak ada yang meninggalkan majlis.